Sungguh ku rapuh jika kau tiada di sisiku. Sungguh aku hampa bila tanpa cintamu. Betapa hati hanya untuk merindumu. Betapa kasihmu sangat berarti untukku. Mencintaimu seumur hidup ini, sepanjang hayat ini, kau akan menjadi bahagia untukku. Seluruh jiwa hanyalah bersandar padamu. Kau genggam hatiku dan kau tulis nama. Beep.